إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله في bulan رمضان bulan yang mulia dan penuh berkah. Sesungguhnya pada bulan Ramadan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah mentarbiyah kaum muslimin, kaum mukminin. Allah mendidik dan menggembleng kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di momen bulan Ramadan tersebut dididik dan digembleng agar menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan akan kewajiban puasa Ramadan, Allah menyebutkan di akhir ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian wahai kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan senantiasa tanamkan dan tumbuhkan pada jiwa-jiwa kita kaum muslimin kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Akan tetapi tatkala di bulan Ramadan dituntut untuk adanya perjuangan, dituntut untuk adanya kesungguhan dan kesemangatan untuk meraih predikat ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan ketika kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah mencapai predikat takwa sebagai muttaqin, maka keberuntunganlah yang akan kita peroleh di sisi Allah kelak di yaumil qiyamah di akhirat. Karena Allah katakan faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada momen bulan Ramadan, momen yang sangat bagus dan sangat agung, kesempatan kita berlomba-lomba meningkatkan semangat dan kita berusaha sekuat tenaga untuk meraih ampunan Allah, untuk mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita semuanya kaum muslimin, kaum mukminin. Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 133. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Telah lewat dari masing-masing kita bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1445 setengah bulan lebih telah lewat. Maka ini menjadi evaluasi bagi kita, koreksi untuk masing-masing kita. Apakah kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan tersebut untuk bersemangat di dalam ibadah kepada Allah, untuk meningkatkan kesungguhan di dalam meraih maghfirah Allah, ampunan dan jannah Allah, atau ternyata kita lalai, kita jauh dari itu semuanya. Maka Allah menyuruh kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sari'u, bersegeralah kalian, tingkatkan kesemangatan kalian, pompa kesungguhan kalian, berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk meraih ampunan Allah, untuk mendapatkan jannah Allah, yang mana jannah Allah tersebut ardua samawatu wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin, sungguh momen bulan Ramadan momen yang sangat mulia dan sangat agung untuk kita meningkatkan kesungguhan dan kesemangatan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan dan amal saleh, sehingga kita benar-benar akan memperoleh apa yang Allah janjikan, ampunan dari dosa-dosanya dan jannahnya kelak di yaumil qiyamah. Siapa di antara kita ma'asyiral muslimin yang tidak mendambakan jannah Allah, negeri yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang kita akan merasakan kebahagiaan yang kekal dan abadi? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan itu? Jannah Allah, negeri yang Allah persiapkan di dalamnya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang akan merasakan kebahagiaan penuh bagi orang-orang yang di dalamnya tidak pernah sengsara, tidak pernah susah, tetapi kebahagiaan yang kekal abadi. Kesenangan selalu meliputi dalam setiap detiknya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lain menyebutkan, di dalam surat Al-Hijr kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan tinggal di jannah yang di dalamnya taman-taman sorga, dan terdapat pula air mata, sumber air yang berada di pinggir-pinggir taman tersebut. Mereka ahlul jannah akan menikmati isi air apa yang di dalam al-anhar, sungai-sungai tersebut, di mana mata air tersebut akan mengalir pada setiap sungai yang masing-masingnya Allah subhanahu wa ta'ala bedakan jenisnya. Allah sebutkan di dalam surat Muhammad, sungai-sungai yang mengalir dari mata air tersebut tidak satu jenis. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga tersebut akan mengalir sungai, di dalamnya air yang sangat jernih lagi sejuk dan sangat segar, tidak pernah berubah warna dan baunya. Wa anharun min labani lam yataghayyar ta'muh. Bahkan Allah pun siapkan sungai yang berisi, yaitu susu yang tidak pernah mengalami kadaluarsa, susu yang selalu murni dan tidak pernah yang mengalami expire, berubah warna dan rasanya tidak sama sekali. Wa anharu min khamri ladzati lisyaribin. Bahkan Allah persiapkan sungai yang mengalir di samping taman-taman surga tersebut, min khamri ladzati lisyaribin, sungai khamr yang ketika di dunia Allah haramkan bagi kaum muslimin, kaum mukminin, di akhirat akan menjadi halal dan bernikmat-nikmat orang yang meminumnya dengan khamr tersebut. Lezat, terasa lezat, tidak membuat mabuk dan play, tidak menghilangkan akal pikiran, senantiasa tetap sehat, bugar. Penduduk surga, mereka akan menikmati yang mengalir di sungai-sungai tersebut, bahkan wa anharum min aslim musaffa, akan mengalir di sungai tersebut. Ada sungai yang berisi madu yang murni, sama sekali tidak tercampuri oleh sesuatu apapun. Gambaran kenikmatan di jannah yang Allah persiapkan untuk muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita masing-masing diperintahkan oleh Allah untuk bersegera, berlomba-lomba, bersemangat dan berjuang meraihnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan gambaran kenikmatan di dalamnya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atsraba. Orang-orang yang bertakwa, mereka akan Allah beri keberuntungan, keberuntungan yang abadi dan kekal, di dalam jannah penuh dengan hadaik, kebun-kebun yang banyak tanamannya, sangat rindang dengan berbagai macam jenis tanaman dan buah-buahan, dan di dalamnya terdapat anggur-anggur, buah yang sangat nikmat, buah yang sangat digemari oleh seseorang. Asraful samarat, buah yang paling mulia, paling berharga di dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah persiapkan untuk penduduk jannah tersebut kawaib wa atroba, para gadis-gadis, para wanita-wanita sorga, Allah persiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan mereka, yang sifat mereka, maaf-maaf ngomong, wanita-wanita yang posturnya montok-montok. Atroba, wanita yang mereka umurnya sebaya, gadis-gadis yang masih ting-ting bahasa kita, benar-benar akan mempesona para laki-laki yang melihatnya, memandangnya. Ini Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan mereka, wanita-wanita yang Allah siapkan di jannahnya, kihina khairatun hisan, wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita yang bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, bahkan wajah-wajah mereka elok, lagi cantik jelita. Allah anugerahkan kepada wanita-wanita jannah adalah kebaikan dalam batin dan zahir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lam yatmishunna insun qablahum wala jan, wanita-wanita tersebut tidak pernah dimiliki dan tidak pernah tersentuh oleh seorang manusia pun, bahkan jin. Benar-benar luar biasa. Allah persiapkan mereka lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin, berjuanglah masing-masing kita, bersungguh-sungguhlah masing-masing kita, bersemangatlah untuk meraih predikat muttaqin, sehingga kita akan memperoleh kenikmatan demi kenikmatannya Allah persiapkan di jannahnya tersebut, setelah maghfirah, ampunan atas dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin. Hafizani wa hafizakumullah. Wa rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Tidakkah kita untuk segera tergugah terbangun dari kelalaian? Tingkatkan masing-masing kita kesungguhan dan kesemangatan untuk kita meraih maghfirah Allah, ampunan Allah dan jannahnya, surganya. Ketika kita ingin memperoleh, mendapatkan kenikmatan dunia, kita pengen memiliki kebun-kebun di dunia, itu pun harus dengan perjuangan dan kesungguhan di dalam mencari dunia, mencari mata uang, mencari duit untuk bisa membeli kebun. Kalaupun diberi dengan gratis dalam bentuk hutan, itu pun kita harus berjuang dan sungguh-sungguh. Sehektar demi sehektar kita buka, kita tebangi, kemudian kita tanami sehingga menjadi kebun yang bagus dan menghasilkan dengan hasil yang melimpah untuk kedepannya. Ini kenikmatan dunia, adanya perjuangan, kesungguhan dan kesemangatan. Dan masing-masing kita, terutama yang sudah merasakan, menginjak masa-masa berkeluarga, bukankah kita ketika ingin meraih seorang wanita di dunia dengan perjuangan dan kesungguhan, bekerja hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, menabung untuk persiapan dengan seorang wanita yang menjadi pandangannya, siapakah dia? Oh, si fulana bintu fulan, akan ku datangi walinya, akan ku lamar dan akan ku pinang dan akan ku nikahi. Dengan perjuangan sudah menyiapkan harta benda, mata uang untuk membeli persiapan pernikahan. Bukankah demikian yang kita lakukan? Yang ini adalah kenikmatan di dunia. Kecantikan wanita di dunia ada batasannya, tetapi kita mati-matian untuk memperjuangkannya. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh dan berjuang dengan mati-matian untuk memperoleh kenikmatan yang Allah persiapkan di jannahnya kelak, yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keberuntungan yang tidak ada bandingannya dengan dunia seisinya. Maka masing-masing kita, mari tingkatkan kesungguhan dan kesemangatan di sisa-sisa bulan Ramadan ini untuk kita meningkatkan amal saleh, amal ketakwaan. Apakah puasanya kita benar-benar perjuangkan sampai selesai dengan baik sesuai tuntunan Rasulullah? Atau sholat tarawihnya, sholat malamnya, yang ini kemuliaan bagi kaum muslimin pada bulan Ramadan. Sholat malam dituntunkan, disyariatkan dengan secara berjamaah, yang ini akan mendorong kesemangatan masing-masing kita. Yang di luar bulan Ramadan, sholat malam, sholat tahajud tidak disyariatkan untuk jamaah. Tetapi ketika di bulan Ramadan, sebulan penuh, kaum muslimin disyariatkan untuk berjamaah. Maka bersemangatlah, karena janji Allah SWT bagi mereka, orang-orang yang bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai ketika kita di awal Ramadan sungguh-sungguh dan bersemangat, rajin, tetapi kemudian di pertengahan jalan kita kemudian turun semangatnya, melempem, dan bahkan berusaha kucing-kucingan untuk mencari kesempatan lari dari amal ibadah tersebut, waliyadu billah. Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan keutamaan orang yang bersemangat di dalam menunaikan ibadah salat tarawih secara berjamaah. Man qama ramadhan ma'al imam hatta yansarifa kana kutiba lahu qiyam lailah. Siapa yang dia menegakkan salat malam di bulan Ramadan, mengerjakan salat tarawih bersama seorang imam di masjid sampai selesai, maka tertulis pada dia pahala semalam suntuk, melakukan salat malam semalam suntuk. Padahal ma'asyiral muslimin, berapa lama kita melakukan salat tarawih? 1 jam, zaman-zaman sekarang mungkin bisa dibilang tidak sampai. Apakah kemudian kita masih bermalas-malasan? Apakah kemudian kita belum tergugah dengan seruan Allah, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum jannah? Apakah kita kemudian masih sembunyi-sembunyi untuk meninggalkan amal ibadah yang sangat utama tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semuanya dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dan qiyamul lail Ramadan di tahun ini sampai selesai sebulan penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencetak kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, sebagai muttaqin, sehingga kita akan memperoleh janji Allah, maghfirah dan jannahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.